يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معاشر المسلمين، إخواني وأخواتي في الدين، رحمني ورحمكم الله، para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang pertama kali marilah kita senantiasa memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam limpahan nikmat-Nya yang telah Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Maka tiada suatu kenikmatan kecuali itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita dengan jumlah yang sangat banyak yang kita tidak mampu menghitungnya. Allah tidak meminta balasannya. Allah hanya memerintahkan kepada kita supaya mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut dan supaya senantiasa ingat Allah. Waalaikumsalam. Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, Allah sebutkan, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Dan ingatlah oleh kalian aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, "Washkuruli wala takfurun," dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang kufur. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah dua perkara yang seharusnya senantiasa dilakukan oleh seorang hamba. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. dengan terus kita melakukan amalan-amalan solihat, dengan terus taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah risalah yang berjudul Usulul Iman, yang artinya pondasi-pondasi keimanan, yang mana pada sebelumnya kita telah membahas tentang al-wajibat, al-mutahattimat, al-ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Pada pertemuan terakhir, kita membahas tentang ru'usut tawaghit, tentang pentolan-pentolan tawhid, yang mana al-iman, keimanan itu harus dibarengi al-kufru bit-tawhid. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam ayatnya, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Maka barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah semata, maka sungguh orang tersebut telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, dengan tali yang kuat. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, keimanan tidak akan terwujud kecuali dengan kufur kepada tauhid. Barakallahu fikum. Kemarin kita telah membahas tentang pentolan tauhid. Yang pertama adalah iblis la'natul alaih, yang mana Allah sebutkan iblis itu adalah musuh bagi kita yang sangat nyata. Sebagaimana Allah terangkan di dalam surat Yasin ayat yang ke-60, Allah nyatakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Inilah iblis, bahwasanya iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di dalam ayat lain, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60, Allah nyatakan iblis itu merupakan atau memiliki misi untuk menyesatkan manusia dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Di dalam ayat tersebut, wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalam ba'ida. Dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka, mereka ini yaitu manusia, dhalalam ba'ida, dengan kesesatan yang sangat-sangat jauh. Kemudian pentolan tauhid yang kedua adalah seorang hakim yang jahat yang merubah hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Pentolan tauhid yang ketiga adalah orang yang berhukum selain dengan apa yang Allah turunkan. Sebagaimana dalam ayatnya Allah menyebutkan, wa ma lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang berhukum, tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Maka dijelaskan oleh para ulama, seorang berhukum dengan selain hukum Allah menjadi kafir apabila orang tersebut meyakini bahwasanya hukum manusia itu ahsanu min hukmillah, lebih bagus daripada hukum Allah. Maka apabila orang tersebut meyakini demikian, berarti dia telah kufur. Atau orang tersebut meyakini bahwasanya hukum manusia dengan hukum Allah itu sama, tidak ada perbedaan. Inilah yang dikufurkan. Kalau orang meyakini demikian, dia berhukum dengan selain hukum Allah karena memiliki keyakinan bahwasanya hukum manusia dengan hukum Allah itu sama. Ini juga yang dikufurkan. Dan yang ketiga, tatkala seorang itu memiliki keyakinan bahwasanya manusia itu boleh memilih, boleh berhukum dengan hukum Allah, boleh berhukum dengan hukum manusia. Barakallahu fikum. Kemudian pentolan tauhid yang keempat adalah alladzi yad'i ilmal ghaibi min dunillah. Orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dari selain Allah. Ini juga termasuk ru'us tauhid, pentolan tauhid. Al-khamis yang sudah kita bahas juga di antara pentolan tauhid adalah mereka yang diibadai dari selain Allah, wa huwa radhin bil ibadah. Orang tersebut ridha dengan ibadah tadi. Dia diibadai dan dia ridha dengan ibadah tadi. Barakallahu fikum, ini merupakan ru'us tawahid, pentolan-pentolan tawahid sebagai penutupan dalam pembahasan al-wajibat al-mutahaddimat. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang saya katakan tadi, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang sebuah risalah yang berjudul Syarhu Usulil Iman, penjelasan tentang pondasi-pondasi keimanan, pokok-pokok keimanan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin, ghafarahullahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Kitab ini akan menjelaskan tentang pondasi-pondasi keimanan yang wajib untuk kita kaji dan kita amalkan. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan khutbatul hajah. Beliau sebutkan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa salima taslima. Setelah beliau memulai dengan khutbatul hajah, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah dan beristighfar, bertaubat dari kesalahan-kesalahan, juga berlindung kepada Allah min sururi anfusina, dari kejelekan jiwa-jiwa kami. Beliau menyebutkan, man yahdihillahu fala mudillalah, Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Inilah orang yang sudah mendapatkan hidayah. Hidayatul iman, hidayatul tahiq. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, wa mayyudlil falahadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan hidayah. Ini orang tatkala sudah disesatkan oleh Allah. Sehingga kita senantiasa berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya ditunjuki jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus? Yaitu bukan jalannya orang-orang Yahudi, tidak pula jalannya orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu. Orang Nasrani adalah orang-orang yang jahil. Dua-duanya salah. Orang yang jahil, bodoh, ini menjadi orang yang sesat. Orang yang memiliki ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, ini juga orang yang menyimpang. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Al-Yahud. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau selanjutnya, amma ba'd, adapun setelahnya. Kata beliau, fa inna ilma tauhidi asyraful ulumi wa ajalluha qadran wa aujabaha matlaban li'annahu al-ilmu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa huquqihi ala ibadihi. Maka di sini perlu kita perhatikan, karena beliau akan menjelaskan kedudukan ilmu tauhid. Kata beliau, maka sesungguhnya ilmu tauhid adalah merupakan asyraful ulum. Ilmu tauhid merupakan asyraful ulum. Ilmu yang paling mulia itu ilmu tauhid. Wa ajaluha qadran. Ilmu yang paling tinggi kedudukannya. Wa aujabuha matlaban. Ilmu yang wajib untuk dipelajari, dicari. Inilah ilmu tauhid. Jadi ilmu yang paling tinggi kedudukannya, ilmu yang paling mulia di sisi Allah adalah ilmu tauhid. Sehingga sebagai ahlu sunnah wal jamaah, senantiasa menyibukkan dirinya dengan mempelajari tauhid, mengulang-ulang tentang tauhid. Jangan merasa bosan atau merasa sudah pernah belajar dengan mempelajari tauhid. Tidak. Ilmu tauhid, ilmu yang terus dibutuhkan lailan wa nahara. Sekarang beliau akan menyebutkan alasannya kenapa ilmu tauhid merupakan asyraful ulum, merupakan ilmu yang paling mulia. Kata beliau, li'annahul ilmu billah, karena ilmu tauhid adalah merupakan ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asma'ihi wa sifatihi, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. wa huquqihi, ilmu tentang hak-hak, ala ibadihi, atas hambanya. Inilah ilmu tauhid. Ini diantara alasan kenapa ilmu tauhid merupakan asraful ulum, ilmu yang paling wajib untuk dikaji dan dipelajari. Barakallahu fikum. Juga diantara alasannya karena ilmu tauhid ini merupakan inti dakwah para rasul dan para nabi. Min awalihi ila akhirihi. Dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam, dakwahnya satu, mengajak kepada tauhid, mengingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan syirik. Maka wajib bagi kita untuk serius dan terus mengulang mengkaji tentang tauhid. Apa itu tauhid? Apa itu macam-macam tauhid? Apa saja yang bisa membatalkan tauhid? Apa saja yang bisa mengurangi nilai-nilai tauhid? Ini dikaji yang seperti ini. Dan juga barakallahu fikum, mempelajari lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Dalam rangka supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Dikarenakan seorang tatkala tidak mengetahui sesuatu, yaqa'ufi, orang tersebut terjatuh ke dalam kejelekan tadi. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, di antara alasannya wali annahu miftahut tariq ilallahi ta'ala wa asasu sara'ihi, ilmu tauhid itu merupakan kunci jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu tauhid merupakan kunci jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara alasannya. Kenapa tauhid menjadi asraful ulum, menjadi ilmu yang paling mulia. Dan antara alasannya pula, wa asasu syara'ihi, ilmu tauhid merupakan pondasi, asas pondasi syariat Allah. Sehingga kalau sampai tauhid seorang itu rapuh, rusak, apalagi sampai batal, maka amalan-amalan yang lainnya tidak memiliki nilai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ini merupakan asas, merupakan pondasi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Walidha, oleh sebab itu kata beliau, ajma'atir rusulu ala da'wati ilaihi. Oleh sebab itu para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka sepakat, ala da'wati ilaihi, untuk mendakwahkan kepada tauhid, untuk mengajak manusia kepada tauhid, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah. Inilah para rasul. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya 25. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Allah nyatakan, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus, kata Allah, min qablik, sebelum engkau Muhammad, min rasul, dari seorang rasul. Apa yang Allah wahyukan kepada rasul-rasul sebelumnya, illa nuhi, kecuali kami wahyukan kepada nabi tersebut, annahu la ilaha illa ana. Bahwasanya tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali aku, yaitu Allah. Fa'budun, maka sembahlah oleh kalian aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25 dalil tentang bahwasannya para rasul dan para nabi alaihi wassalatu wassalam dakwahnya adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa syahida li nafsihi ta'ala bi wahdaniyati wa syahida biha lahu malaikatuhu wa ahlul ilmi. Oleh karena itu Allah mempersaksikan atas dirinya tentang keesaannya, begitu juga para malaikat mempersaksikan tentang ketauhidan Allah, begitu juga ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu, mereka pun demikian. Semua bersaksi tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah nyatakan di dalam ayat tersebut, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth la ilaha illahu wal azizul hakim. Syahidallah, Allah telah mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Dia Allah. Begitu juga para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu bersaksi tentang ketauhidan Allah. Mereka orang-orang yang berilmu qa'imam bil qisth, yang menegakkan keadilan. Mereka semua mengimani, bersaksi bahwasanya la ilaha illa huwal azizul hakim. Bahwasanya tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Dia Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Iya. Kata beliau, wala makana hadha sya'nu tauhid kana lizaman ala kulli muslimin an ya'taniya bihi ta'alluman wa ta'liman wa tadabburan wa'tiqadan liyabniya dinahu ala asasin salimin watma'inan wa taslimin yas'udu bithamaratihi wa nata'ijihi. Sekarang beliau akan menjelaskan, akan menekankan kepada semua kaum muslimin, tatkala kita mengetahui tentang besarnya kedudukan tauhid, agungnya kedudukan tauhid, maka sebuah keharusan bagi setiap muslim. Keharusan untuk apa bagi setiap muslim? Keharusan untuk perhatian kepada tauhid. Ta'aluman, perhatian dari sisi mempelajarinya. Sehingga sesibuk apapun kita, kita harus sempatkan untuk mempelajari tauhid. Perhatian dari sisi ta'liman, mengajarkannya. Wa tadaburan, dan dari sisi tadabur, memperhatikan tentang tauhid. Wa'tiqadan, bahwasanya wajib kaum muslimin untuk memperhatikan tentang i'tiqad, keyakinan. Barakallahu fikum. Inilah yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Bahwasanya dia harus memiliki perhatian untuk mempelajari tauhid. Sehingga dari sekian ilmu yang kita kaji, maka jangan melupakan ilmu tauhid. tatkala kita sibuk mempelajari nahwu, mempelajari fiqih dan seterusnya, jangan lupa di dalamnya harus mengkaji tentang tauhid dan memiliki barakallahu fikum perhatian yang lebih daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa demikian? Kata beliau, liyabniya dinahu ala asasin salim. Sehingga orang tersebut membangun agamanya di atas pondasi yang selamat. Karena tidak ada manfaatnya tatkala seorang memiliki ilmu ini dan itu tapi tauhidnya rusak. Tauhidnya rapuh. Kemudian alasan yang berikutnya, dan menjadi tenang, wataslim dan berserah diri, sehingga orang tersebut dia akan berbahagia dengan samaratihi, dengan buah dari orang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan hasilnya. Inilah yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Ini yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Barakallahu fikum. Memiliki i'tina, perhatian dengan ilmu tauhid. I'tina, perhatian dengan ilmu at-tauhid. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan atau menyebutkan, setelah beliau memberikan mukadimah tentang pentingnya ilmu tauhid, sekarang beliau akan menjelaskan tentang adinul islami, agama Islam. Iya. Agama yang kita telah menganutnya. Maka kita harus tahu, kita harus ngerti apa itu Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam. Maka jangan sampai seorang mengaku Islam wa huwa la yadri mal Islam, tapi tidak ngerti apa itu Islam. Ini musibah. Sehingga Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah, beliau memberikan nasihat, arahan kepada kita. Kata beliau, ta'alamul islama fa'idha alimtumuhu fa'amalu biha. Pelajarilah oleh kalian Islam. Di sini kita mengetahui ternyata orang ngaku Islam itu tidak cukup ngaku-ngaku. Tapi kita dituntut untuk mempelajarinya. Dan setelah kita mempelajari Islam, kita juga dituntut untuk mengamalkannya. Apa sih Islam? Apa perintahnya? Apa larangannya? Hendaklah diamalkan. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang Islam yang maknanya harus terkumpul di dalamnya tiga perkara. Kata beliau, Islam itu yang pertama adalah istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah bara'atun minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ini Islam. Harus terkumpul di dalamnya tiga perkara. Sehingga tatkala salah satunya hilang, dia tidak mentauhidkan Allah, bukan lagi Islam. Berarti dia musyrik. Barakallahu fikum. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, harus terkumpul tiga perkara ini. Mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, dan berlepas diri, bara'ah, berlepas diri dari perbuatan syirik, dan juga berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau, ad-dinul islami, adapun agama Islam. Ad-dinul islami, adapun agama Islam, huwa dinul ladzi ba'asahullahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Khatamallahu bihi al-adiyana wa akmalahu li'ibadihi. Adapun agama Islam adalah agama yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara tujuan atau misi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan tentang Islam kepada umat manusia. Apa itu Islam? Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Agama khatamallahu bil adyan. Agama yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menutup agama-agama yang lainnya. Sehingga setelah datang Islam, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19. Allah nyatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diakui oleh Allah adalah al-Islam. Ya. Barakallahu fikum. Wa akmalahu li'ibadihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan dengan Islam ini li'ibadihi, agama untuk hambanya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Allah menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat yang menjelaskan tentang keistimewaan agama Islam. Sampai-sampai orang Yahudi merasa iri dengan ayat ini. Sampai datang seorang al-Yahud kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata orang Yahudi mengatakan, wallahi inilah a'lamu suratan. Demi Allah, kata orang Yahudi, aku mengetahui satu surat yang Allah turunkan kepada kalian. Seandainya itu diturunkan untuk kami, orang-orang Yahudi, la takhazna idan, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan, al-yawma, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini yang pertama. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keadaan Islam. Islam adalah agama yang sempurna, kamilah. Sehingga barakallahu fikum, tidak perlu lagi adanya ziyadah. Sudah sempurna. Ditambah-tambahin nanti tambah enggak baik. Dan juga tidak perlu lagi adanya pengurangan-pengurangan. Barakallahu fikum. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian kenikmatanku. Itu dengan Islam ini. Wa raditu lakumul Islam dina, dan saya telah ridha, kata Allah, Islam sebagai agama bagi kalian. Iya. Barakallahu fikum. Inilah agama Islam, agama yang sempurna. Barakallahu fikum. Wa atama bihi alaihimun ni'mah, dengan Islam Allah menyempurnakan kenikmatan untuk umat manusia. Wa radhihi lahum dinan, dengan Islam Allah ridha, Islam itu dijadikan agama. Bahkan kata beliau, fala yaqbalu min ahadin dinan siwahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima agama dari seorang pun selain Islam. Artinya siapapun dia yang beragama dengan selain Islam, la yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia yang beragama bighairi dinil Islam, tidak diterima. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85. Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari Islam dia jadikan agama, seorang ikhlas beragama untuk Allah tapi bighairi Islam, dengan selain Islam, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerimanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Inilah keadaan nasib orang-orang yang yadinu bighairi dinil Islam. Dia beragama tapi dengan selain Islam. Ya. Di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Sehingga dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, makna ayat tersebut, kata beliau, man yadinu lillahi bighairi dinil islami fahuwa mardudun ghairu maqabul. Adapun seorang yang beragama dengan selain Islam, dia ikhlas untuk Allah. Dia beragama dengan selain Islam, dia niatkan untuk mencari ridhonya Allah, maka tidaklah diterima oleh Allah. Walaupun dia ikhlas, dia beragama Hindu, Nasrani dan seterusnya, dia niatannya apa? Ikhlas. Ini tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum. Inilah dinul Islam. Maka kata beliau, wa qad faradallahu ta'ala ala jami'in nasi an yadinu lillah. Perhatikan di sini. Dan sungguh Allah telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk beragama lillah. Beragama untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beragama Islam untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah wajibkan ala jami'in nas. Allah wajibkan kepada seluruh manusia. Bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tapi untuk seluruh manusia. Allah wajibkan supaya apa? Mereka beragama dengan Islam dan dengan niatan ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Mereka diutus ila qaumihi khassah. Diutus kepada kaumnya secara khusus. Ini nabi-nabi sebelumnya. Contohnya seperti Nabiullah Musa alaihi salam. Allah khususkan, Allah utus kepada Bani Israel. Sehingga Nabi Khadir yang di luar Bani Israel tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus kepada seluruh manusia sehingga Allah wajibkan kepada seluruh manusia untuk beragama dengan Islam lillah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Al-A'raf 158. Al-A'raf 158. Allah nyatakan, kul ya ayuhan nas, ini Rasulullah ilaikum jami'ah, alladhi lahu mulkus samawati wal ardi la ilaha illahu yuhyi wa yumit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, Inni Rasulullahi ilaikum jami'ah. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian secara menyeluruh. Semuanya. Wajib mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di tanganlah kerajaan langit dan bumi. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia Allah, yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa aminu billahi wa rasulihi. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca tulisan dan tidak bisa menulis. Ya. Yang telah beriman kepada Allah dan kalimatnya. Fattabi'uh, maka ikutilah nabi tersebut itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tahtadun, supaya kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dicapai dengan apa? Dengan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hidayah, ya. Perhatikan di sini. Hidayah itu, seorang mendapatkan hidayah, saya ulangi, itu dengan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa saja yang ingin mendapatkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini dalil dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wajibnya untuk beragama dengan dinul Islam. Sekarang beliau akan menyebutkan dalil dari sunnah. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dan disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa saya bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billati ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, itu demi Allah. Kata Nabi, tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia mati dalam keadaan belum beriman kepada Rasul. Apa yang terjadi? Kata Nabi, illa kana min ashabin nar. Maka orang tersebut menjadi penghuni neraka. Ini orang yang sudah mendengar diutusnya Rasul, tapi dia tidak mau beriman, tidak mau mengikuti ajaran Rasul, tidak mau mengikuti petunjuknya Rasul, maka dia akan menjadi ashabun nar, penghuni neraka. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin bagaimana bentuk seorang itu beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa cukup iman itu hanya sekedar membenarkan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kata beliau, al-imanu bihi, adapun beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasdiqu ma jaa bihi ma'al qabul, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibarengi dengan menerima. Jadi bukan semata-mata membenarkan, tapi harus dibarengi dengan al-qabul, dengan menerima. Wal iz'an, dan dibarengi dengan ketundukan. Jadi menerima juga dibarengi dengan ketundukan. La mujarada tasdiq, tidak semata-mata membenarkan saja, tapi yang membenarkan dibarengi dengan menerima serta tunduk kepadanya. Karena kalau hanya sekedar membenarkan saja, niki tidak cukup. Yang seperti ini tidak cukup. Sehingga kata beliau, walihada lam yakun Abu Taliban mu'minan. Oleh sebab ini, Abu Talib bukanlah seorang yang mukmin. Padahal barakallahu fikum, Abu Talib itu sudah membenarkan agama yang dibawa oleh Rasul. Ngakui Islam itu agama yang bagus. Bahkan ikut membela. Tapi tatkala tidak mau tunduk dan menerima, mati di atas kekufuran. Ya. Sehingga sekali lagi, beriman kepada Rasul itu bukan hanya sekedar membenarkan, tapi harus dibarengi dengan menerima dan tunduk. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Abu Talib tidaklah seorang mukmin kepada Rasul ma'a tasdiqihi lima ja'abi. Padahal Abu Talib telah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Wa syahadatahu bi'annahu min khairil adyan. Bahkan dia bersaksi Islam itu adalah khairul adyan, sebaik-baik agama. Bersaksi, meyakini. Tapi karena tidak mau tunduk dan tidak mau menerima, maka tidaklah menjadi seorang yang mukmin. Ya. Maka dari sini barakallahu fikum, bukanlah perkara yang gampang seorang itu beriman kepada Rasul. Karena bukan hanya sekedar dibenarkan, tapi harus dibarengi dengan al-qabul, menerima. Barakallahu fikum. Juga tunduk. Kemudian selanjutnya, ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan Islam, ini yang pertama. Yang berikutnya adalah wadinul islami, adapun dan agama Islam itu mutadhamminun li jami'il masalihi allati tadhamanatha al-adyanus sabiqah. Bahwasanya agama Islam terkumpul padanya seluruh kebaikan-kebaikan. Mutadhamminun li jami'il masalih, terkumpul padanya kebaikan-kebaikan. Alati tadhamanat hal adyanus sabiqah, yang mana kebaikan-kebaikan tersebut terkumpul pada agama-agama sebelumnya. Jadi kebaikan yang ada pada agama sebelumnya itu terdapat pada agama Islam. Kata beliau, hanya saja mutamayyizun alaiha, yang membedakan. Apa itu yang membedakan antara agama sabiqah, agama yang sebelumnya dengan Islam? Yang membedakan biqanihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Yang membedakan bahwasanya Islam itu cocok di setiap waktu, cocok di setiap tempat, dan cocok pada setiap umat. Pada setiap umat. Ini Islam. Sehingga cocok di bangsa Arab, cocok di Indonesia, dan negeri-negeri yang lainnya. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan demikian karena sebagian orang mulai menolak Islam dengan mengatakan agama Islam itu adalah agamanya orang-orang Arab. Tidak. Ya. Islam itu salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Ya. Apa makna Islam itu cocok di setiap zaman dan tempat? Ya. Apa maknanya? Kata beliau, wa makna qanihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummah. Adapun makna Islam itu cocok di setiap tempat, di setiap waktu dan umat. Kata beliau, anna tamassuka bihi la yunafi masalihul ummah fi ayyi zamanin. Ini maknanya. Maknanya bahwasanya barang siapa yang benar-benar berpegang teguh dengan Islam, maka tidak akan menghilangkan kebaikan umat tersebut. fi ayi zaman wa makan. Di tempat mana saja dan di waktu kapanpun. Artinya orang yang berpegang teguh dengan Islam pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Kapanpun dan dimanapun. Ini maknanya. Sehingga bukan artinya Islam itu cocok di setiap zaman dan tempat. Islam itu menyesuaikan zaman dan tempat. Boten. Karena ada sebagian yang memahami seperti itu. Ya. Ada sebagian yang memahami seperti itu. Bahwasanya Islam itu cocok di setiap zaman. Maknanya berarti Islam itu harus menyesuaikan. Kalau di Indonesia berarti ya berislam dengan model Indonesia. Nah, ini keliru yang memahami seperti itu. Maknanya bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan Islam dimanapun pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Barakallahu fikum. Sehingga kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin mengingatkan kepada kita, walaysa ma'na dzalik, bukan maknanya annahu khadhi'un likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Bukan maknanya bahwasanya orang tersebut Islam itu tunduk kepada tempat dan waktu. Bukan. Ya, sehingga kalau di Indonesia ya di bawah model Indonesia tidak seperti itu. Inilah yang diinginkan oleh orang-orang juhal, oleh orang-orang bodoh. Yang diinginkan oleh ahlul batil, orang-orang yang mengusung kebatilan. Dia memahami Islam itu cocok di setiap tempat dan waktu. Ya, digeret maknanya bahwasanya Islam itu ya, harus menyesuaikan tempat. Jadi kalau di Indonesia ya modelnya Indonesia, di Jawa model Jawa, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan berikutnya masih terkait dengan agama Islam. Huwa dinul haqi wa dinul islami, dan agama Islam merupakan agama yang benar. Alladzi dhamanallahu ta'ala liman tamassuka bihi haqqa tamassuki an yansurahu wa yudhhirahu 'ala man siwahu. Adapun agama Islam adalah agama yang benar. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjamin. Allah itu menjamin kepada orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan Islam. Haqqa tamassuki. Dengan sebenar-benarnya. Allah menjamin akan menolongnya. Wa yudhirahu ala man siwah. Dan Allah akan memenangkan di atas agama selain Islam. Ini barakallahu fikum jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagi orang yang benar-benar berpegang teguh dengan hak kota masuk, dengan sebenar-benarnya, Allah itu akan menolong dan akan memenangkan di atas agama-agama selain Islam. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat orang tersebut benar-benar berpegang teguh dengan Islam haqqata masuk. Dengan sebenar-benarnya. Bukan hanya sekedar ngaku-ngaku. Boten. Tapi benar-benar berpegang teguh. Barakallahu fikum. Sehingga kalau kita kepengin ditolong dan kepengin dimenangkan oleh Allah, maka cara yang ditempuh pun harus sesuai dengan Islam. Bukan kepengin ditolong oleh Allah, cara yang ditempuh adalah cara-cara yang datang dari orang kafir. Ya. Enggak akan ditolong oleh Allah. Ya. Islam kepengin menang yang ditempuh dengan cara demonstrasi. Turun ke jalan-jalan unjuk rasa. Ini ajaran bukan datang dari Rasul. Ya. Ya. Datangnya adalah dari orang-orang kafir. Ya. Rasul tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi kalau kita kepengen menang, ikutilah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi mulia, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah nyatakan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyuzhirahu ala dini kullihi, untuk memenangkan di atas agama secara menyeluruh. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrikin itu benci, ya, Allah menangkan. Tapi dengan syarat tadi, orang tersebut benar-benar berpegang teguh dengan Islam. Haqqata masuk, dengan sebenar-benarnya. Bukan hanya pengakuan-pengakuan. Sehingga bagaimana akan datang pertolongan Allah kalau ajaran Rasul itu diselisih? Bagaimana akan datang pertolongan Allah tatkala di situ umat Islam beragama dengan model Islam liberal, ya, yang di situ ada kesyirikan, berbagai macam kemaksiatan, tidak tahu tauhid. Bagaimana akan datang pertolongan Allah? Ya. Dan yang seperti ini barakallahu fikum, ya, sudah kita melihat dan menyaksikan buktinya. Bagaimana para sahabat atau Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tatkala mereka benar-benar berpegang teguh dengan Islam, Allah tolong menghadapi orang-orang kafir, ya, menghadapi orang-orang musyrikin, bahkan pasukan sekutu bangsa Arab dari kalangan orang-orang kafir, ya, ingin menghancurkan Islam, mengepung kota Madinah. Allah tolong Islam. Kenapa ditolong? Jawabannya karena mereka benar-benar berpegang teguh mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan dari kesyirikan. Menjauhkan umat dari perkara-perkara bid'ah. Inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kemenangan yang kita dapatkan itu adalah pertolongan dari Allah. Bukan karena jumlah yang banyak, ya, bukan karena kekuatan persenjataan, bukan. Tapi adalah semata-mata nasrun minallah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, Allah telah berjanji kepada orang yang benar-benar berpegang teguh dengan Islam, ayan surahu, Allah itu itu akan menolongnya. Wa yuzhirahu ala man siwah, dan akan memenangkan di atas agama yang lainnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.